Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali pada tahun yang ini, yang sebelumnya saya pernah mengisi adik-adik sekalian pada tahun yang kemarin di masjid ini juga, dan sebagian orang-orangnya masih ada saya lihat di sini. Kemudian insyaallah hari ini sekedar nasihat saja untuk kaum pemuda, nasihat-nasihat. Dan saya harapkan pusat perhatiannya bisa mendengarkan dengan seksama. Yang di rumah, yang tontonan-tontonan di rumah, acara-acara di rumah, nanti dulu ya, kita dengarkan seksama. Nah, kita mulai aja ya. Insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawahkan Islam sampai kemudian Allah mengatakan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang kepada seluruh alam, baik dari kalangan jin dan manusia. Tentu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? 23 tahun bukanlah perjuangan yang sembarangan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menuruskan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sampai Allah menurunkan ayat yang artinya pada hari ini telah saya sempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu ni'mati 'alaikum, dan saya sempurnakan nikmatku kepadamu, wa raditu lakum al-islam dinan, dan saya ridha Islam menjadi agama kalian. Ini disebutkan kepada siapa kaliannya? Disebutkan kepada para sahabat. Islam pada saat itu sudah sempurna. Islam pada saat itu telah mencapai puncak kejayaan. Maka dengan adanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka seluruh hukum-hukum Islam bisa dijalankan, seluruh syariat bisa dijalankan, sehingga manusia dalam keadaan sejahtera. Kemudian di akhir hayat Rasulullah SAW turunlah ayat yang kita hafal semua insyaAllah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadhuruna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Siapa yang bisa mengartikan? Coba. Iza jaa nasrullahi, apabila datang pertolongan dari Allah, wal fath dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan kamu melihat annas manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama, pilih agama Allah. Afwaja secara berbondong-bondong. Kemudian seterusnya wasabbih. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah disuruh untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah dan meminta ampun dan istighfar. Kemudian Allah itu adalah yang Maha memberi taubat. Setelah mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Pertanyaan. Siapa yang kecil ini? Siapa namanya? Siapa? Surizan. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika mendengar ayat ini? Kenapa? Ah, yang paling ujung sini. Kenapa Abu Bakar Siddiq menangis setelah mendengar ayat ini? Jawabannya, karena ketika mendengar ayat ini, ayat ini berisi tentang apa? Kemenangan dan pertolongan dari Allah. Ini menunjukkan bahwa ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Jadi dengan demikian Abu Bakar menangis karena apa? Karena dengan demikian dia akan kehilangan kekasihnya, orang yang sangat dicintainya setelah Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi anak dan istrinya. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq menangis. Para sahabat terheran-heran, kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis? Maka tibalah saatnya, hari-hari, detik-detik terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian pada saat itu para sahabat sampai tidak percaya. Di antara sahabat ada yang tidak percaya dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di antara mereka adalah Umar. Umar radhiyallahu an mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, saya akan memotong atau memenggal kepalanya, lehernya. Ya. Kemudian berdirilah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ لَا يَمُوتُ. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah di atas langit tidak mati, tidak meninggal. Inilah, maka sudah sepatutnya, dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas pada saat Rasulullah sudah meninggal itu keadaan Islam sudah sempurna. Kemudian berikutnya muncullah zaman, kembali muncullah bertambahan zaman, muncullah kejahilan dan orang-orang yang mengikuti nafsu, orang-orang yang mengikuti nafsu. Akhirnya Islam menurun. Islam makin menurun di masyarakatnya. Islam lagi tidak lagi dianggap. Yang agama dikatakan tidak agama, yang bukan agama dikatakan agama. Ini terjadi. Yang bid'ah dibilang sunnah, yang sunnah dibilang bid'ah. Bid'ah itu apa? Yang dikira siapa? Bid'ah artinya apa? Bid'ah sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya dari agama Islam, gitu ya? Itu namanya bid'ah. Banyak nggak bid'ah di masyarakat kita? Banyak. Contohnya yang pakai kacamata, apa? Mikrofon. Mikrofon ini bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi kita bilang tadi di agama, di dalam agama. Kalau mikrofon ini memang baru, namanya juga bid'ah, tapi bukan di dalam agama. Ya, tapi bukan dalam agama. Yang kita maksud adalah yang di dalam agama. Contohnya apa? Yang ini, siapa yang baju dalam biru? Bid'ah contohnya. Contohnya yang paling ringkas di masyarakat kita ini seperti peringatan Isra Mi'raj yang akan dilaksanakan insyaallah minggu Sabtu depan. Ini termasuk pelanggaran syariat. Walau kana an-nasu yazunnuna khaira. Walaupun manusia ini menganggapnya suatu kebaikan. Jadi sebenarnya bid'ah saja. Sudah? Kemudian ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kejahilan, kebobrokan umat ini akan terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masanya siapa? Masaku, kata Rasulullah Sallam. Kemudian masa setelahnya, yaitu para tabi'in dan sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Setelah itu datanglah masa yang kacau balau sampai titik keparahan pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Manusia dalam sangat yang kebodohan yang sangat-sangat bodoh. Agama dianggap agama-agama lain masuk, pemahaman-pemahaman lain itu masuk. Seperti itu, ya. Tadi abad keberapa kita katakan? Abad ke-7 dan ke-8. Kemudian setelah itu muncullah Islam, muncullah kembali orang-orang yang mau menegakkan agama Islam ini. Sampai sekarang alhamdulillah mulai kembali muncul, ya, gerakan-gerakan Islam. Alhamdulillah. Kemudian walaupun manusia dalam kesesatan, tetap ada saja di antara golongan-golongan atau di antara orang-orang bodoh tersebut orang-orang yang tetap berada dalam kebenaran. Wala tazalu ta'ifatun min ummati min hadhihi al-ummah zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man khadarahum hatta takuna as-sa'ah. Artinya, arti kan siapa yang belakang? Yang tidak pakai tadi. La tazalu ta'ifah, senantiasa ada ta'ifah, suatu kelompok min hadhihi ummah, di umat ini, di umat Islam ini, zahirin ala al-haqqi, yang tampak dalam kebenaran. La yazurruhum, tidak, la yazurruhum man khadarahum, orang yang tidak mengacuhkannya tidak membuat mereka menjadi celaka. Hatta takuma sa'ah, sampai mereka sampai apa datangnya sa'ah. Sa'ah itu hari kiamat. Sedang saya ingat dulu pada tahun 1994. Waktu itu saya juga masih SMA. Bukan. Sebelum SMA cuma ada cerita, saya dapatkan ceritanya sekitar tahun 2000-an. Tahun 1994 ada seorang akhwat, seorang perempuan ini sekolah di SMA. Dia ini memakai jilbab. Pada saat itu di SMA itu yang memakai jilbab yang pertama kali dia, perempuan ini. Jadi pihak sekolah, kemudian pihak mana? Pihak murid-muridnya juga tidak setuju. Akhirnya dia dipanggil ke mudir atau kepala sekolah. Apa yang dikatakan kepala sekolah itu? Kenapa kamu berjilbab? Saya berjilbab karena gini, mau jalan ke Islam, gini. Maka kata kepala sekolah itu, saya akan mendukung kamu untuk berjilbab. Alhamdulillah pada saat ini untuk jilbab tahun 2007 sekarang ini sudah dianggap biasa. Alhamdulillah. Kemudian ikhwan fiddin, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita duduk di tempat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab kelemahan kaum muslimin? Apa sebabnya? Apa sebabnya kaum muslimin ini lemah? Yang senyum. Ayo, sebabnya karena terletak pada pemuda Islam. Kalau mau tahu suatu kaum hancur tidaknya kaum itu ditentukan oleh pemudanya. Kalau mau mengetahui suatu kaum ini hancur apa tidak, lihatlah siapa pemuda. Apabila pemudanya baik-baik, ya, memakai hijab semua untuk perempuannya, begitu juga yang laki-lakinya rajin sholat di masjid, apalagi sholat waktu tentu ya, sholat 5 waktu di masjid, kemudian rajin sholat malam, insya Allah kaum tersebut itu baik, bagus. Akan tetapi kalau misalkan kita lihat di Palembang Pos, di dalamnya di situ ada wanita tunasusila BTS ya, atau wanita yang jual diri, apa namanya? PSK. PSK. Yang PSK itu nenek-nenek apa anak-anak kecil? Pemudi. Enggak laku kalau misalkan nenek-nenek. Inilah yang merusak negara kita Palembang, Palembang ini. Alhamdulillah, berdasarkan data tahun 2004 di Palembang ini, yang namanya rumah untuk prostitusi itu tidak ada. Akan tetapi rumah pijat yang bertambah. Seperti rumah ya. Rumah prostitusinya dihancurkan, ditiadakan, tapi berganti dari rumah pijat. Ini sama aja sebenarnya. Subhanallah. Ini pemuda apa lain pemuda? Pemudi. Begitu juga orang-orang yang menjual obat apa segala, kalau orang-orang tua itu bukan zamannya lagi katanya untuk menjual obat. Yang menjual siapa? Yang menggunakan siapa? Anak-anak muda. Yang dinamakan muda menurut bahasa Arabnya asy-syabab, asy-syab ya, bahasa Arabnya tunggalnya asy-syab, kemudian asy-syabab itu berjamaknya. Ini adalah orang-orang yang masih mampu sekitar umurnya misalkan umur balig kemudian sampai umur 30 atau 40 tahun, ini masih dikatakan pemuda karena dia bisa menggerakkan orang, karena mereka ini ada orang-orang yang nasyab, memiliki kekuatan, kegigihan untuk berjuang. Kalau orang-orang tua sudah tidak mampu. Maka kalau misalkan mau lihat baik tidaknya SMA N 11 SMA Negeri 11 dilihat dari siapa? Dilihat dari muridnya. Dilihat dari antum-antum semua yang ada di sini. Benar enggak? Benar. Ya. Subhanallah. Jadi seperti itulah perannya pemuda. Jadi pemuda memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat. Ingat tidak ceritanya Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung? Ketika itu banyak patung yang disembah. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil, tinggalkan patung yang besar. Apa yang dikatakan oleh mereka kaum musyrikin? Ini dia diabadikan Allah dengan perkataannya dalam surat Al-Anbiya ayat 59 dan 60. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu minaz zalimin. Maka kaum musyrikin itu mengatakan, siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, terhadap ilah-ilah kami, sesungguhnya yang melakukan ini adalah orang-orang yang zalim. Maka mereka berkata lagi, qalu sami'na fatan. Mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda. Sami'na fatayhi yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang dia menyebut-nyebut tuhan-tuhan tersebut. Yang disebut namanya siapa? Ibrahim. Disebutkan Al-Fatah. Al-Fatah itu artinya apa? Pemuda. Inilah perjuangan Nabi Ibrahim, juhudnya sampai-sampai dia dihakimi oleh raja siapa? Namrud. Kemudian dia dibakar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ya nar, ya api, jadilah kamu, jadilah dingin dan penyelamat untuk Nabi Ibrahim. Sudah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ada satu bangunan yang sampai sekarang ini sangat dikenal dan sampai sekarang ini masih dijadikan tempat untuk beribadah. Apa namanya bangunan itu terus? Ka'bah. Inilah yang didirikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai karena juhudnya atau usaha Nabi Ibrahim alaihissalam, sewaktu dia muda sampai dia meninggal, maka di dalam salat coba kita membaca apa? Selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah doa selawat kepada siapa? Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau memberi selawat doa kepada siapa? Ibrahim dan keturunannya, atau keturunan Muhammad, Ibrahim, keluarga Ibrahim. Masih mengetahui cerita Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf ketika dia muda yang paling terkenal apa? Dia diajak untuk apa? Berzina. Mau gak Nabi Yusuf? Tidak? Tidak mau. Kemudian tahu gak cerita monyet pakai emas berlian? Gak tahu. Tahu gak? Tahu gak? Jadi kalau misalkan ada di barat, bagai kera memakai emas permata. Artinya, bagai kera, kalau kera kita lihat pakai emas permata, kelihatan ganteng apa tetap jelek? Tetap kelihatan jelek menurut kita. Tapi kalau menurut si kera-kera yang lain belum tentu, ya. Mungkin. Jadi menurut kita jelek. Ini ibarat kalau misalkan manusia itu memiliki perangai yang jelek, walaupun ditutup-tutupi dengan perhiasan-perhiasan yang lain, maka tetap kelihatan jelek perangainya. Nah, kan ketahuan juga. Ini juga kok lari ke kera, ya? Oh, ini ada hubungannya sebenarnya. Saya cuma membahas masalah cinta monyet. Cinta monyet. Apa cinta monyet? Ayo, saya nanya. Kakak nanya nih. Cinta monyet. Apa cinta monyet? Cinta yang cuma cinta sih? Cintaan. Main mainan. Cinta SM? Jadi kan sekarang punya pacar, diputusin pacarnya. Ya. Kalau malu putusin, sini kasih nomor HP-nya, saya putusin. Mau enggak? Ada yang pernah bilang ketika ngisi kajian, kalau memutuskan pacar itu seperti memutuskan hubungan silaturahmi. Benar tidak? Benar enggak? Benar sepertinya, agak ada benarnya juga mungkin, ada benarnya juga. Memutuskan silaturahmi, subhanallah. Pernah tidak mendengar cerita Ashabul Uhdud? Orang-orang yang dibakar di parit yang besar. Bagaimana ceritanya? Siapa yang pernah dengar ceritanya? Coba Roni, ya? Ya, silakan. Gimana dia pertama belajar apa? Dia belajar sihir. Kenapa dia diajarkan sihir? Setelah tua membutuhkan apa? Membutuhkan penurut. Dia tuh muda apa tua? Pemuda. Karena dia tuh membutuhkan apa? Penurut. Kemudian dia menemukan seorang pendeta. Dia belajar apa dari pendeta tersebut? Belajar ilmu agama. Kemudian dia bingung antara sihir atau ikut agama Allah. Maka di tengah jalan orang-orang itu berhenti. Kenapa mereka berhenti? Jawabannya ada apa? Ada makhluk, ada hewan yang besar yang menghalangi jalan. Apa yang dilakukan pemuda tersebut? Melemparkan batu kepada? Nah, tapi sebelumnya ketika melempar batu itu, dia mengatakan bismillah, atau dengan nama Tuhannya, nama Rabbnya, Pak Pendeta, pendeta tersebut. Dilemparkanlah batu tersebut. Tapi sebelumnya dia melemparkan dengan kekuatan sihirnya tidak mampu. Kemudian dilemparlah dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan tersebut akhirnya jatuh dan mati. Ya. Kemudian mulai dari situ pemuda tersebut akhirnya terkenal dengan agamanya, agama Islam. Akhirnya menyebarlah ke orang desa, tersebar gosip. Kemudian akhirnya terdengarlah di kupingnya siapa? Raja. Raja tersebut ingin membunuhnya. Kemudian ingin dibelah kepalanya, tidak mampu. Akhirnya para prajurit tajam tersebut membawanya kemana? Ke gunung. Ngapain dibawa ke gunung? Mau dinyampak ke bahasa Palembang ya. Mau dilemparkan, dijatuhkan ke jurang. Akhirnya dilempar, tapi tidak mati pemuda tersebut. Kemudian dibawa kemana? Dibawa ke laut. Tujuannya dibawa ke laut untuk apa? Untuk ditenggelamkan. Tapi akhirnya Allah selamatkan dia ke tepian. Baru dia mengatakan dan mendatangi raja tersebut, kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali dengan cara apa? Dengan cara memanah dan disalib, kemudian menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Rabbnya si anak yang tadi, anak pemuda tadi. Kita belum selesai ya. Yang di belakang suaranya, yang laki-lakinya tenang di sini. Yang di belakang ada acara sendiri. Kemudian akhirnya, ya raja, kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali kamu mengumpulkan seluruh masyarakat penduduk negeri ini di tempat yang satu, di tempat yang satu, kemudian kamu membunuh saya dengan menggunakan panah dan menyebut nama Tuhan saya. Pertama di panah, dia menyeleweng, mau dibunuh dengan panah, dilepaskan anak panahnya, tidak bisa. Dicoba lagi, tidak bisa. Akhirnya diperingatkan sama anak muda itu, sebutlah nama Tuhan saya. Maka bismi Rabbi Fulan, dengan nama anak ini, Tuhannya anak ini. Akhirnya dilepaskan anak panah tersebut dan akhirnya mati. Kemudian perkataan bismillah atau bismi Rabbi Fulan, dengan Tuhannya saya menembakin, dengan Tuhannya ini, mengislamkan beribu-ribu manusia. Maka mereka masuk Islam. Orang-orang tadi masuk Islam. Kemudian orang-orang yang beribu-ribu ini dikatakan sama raja tadi, barang siapa yang menyembah Tuhannya pula, maka saya akan bakar dia. Maka tidak ada di antara mereka yang kembali ke dalam agama raja tersebut. Akhirnya dibuatlah parit yang sangat besar sekali, diisi dengan kayu api bakar ya, kayu bakar, kemudian apa? Dilempar orang-orang yang membangkang dari raja tersebut. Cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat di dalam Al-Qur'an. Surat apakah itu? Al-Buruj was samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud dan seterusnya ya. Dalam surat apa tadi? Al-Buruj. Siapa yang belum hafal surat Al-Buruj? Yang belum hafal? Hafal ya? Hafal? Belum? Hafal? Banyak yang belum hafal ini. Ya? Insya Allah, dihafalkan ya. Sampai Juz Amma itu kalau bisa, walaupun SMA, tetap menghafalkan surat Juz Amma, kemudian surat-surat yang lainnya. Kemudian kalau misalkan kita melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muda seperti Ali bin Abi Thalib, yang hadis riwayat saya akan memberikan bendera ini ketika perang kepada orang yang Allah mencintainya, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya itu juga mencintai dia. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Dia ini pemuda dan termasuk mantu dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara anak-anak muda lagi itu adalah Ibnu Abbas. Dia terkenal Ibnu Abbas ini dengan apanya? Dengan apanya Ibnu Abbas? Terkenal dengan ilmunya, ahli tafsir di kalangan sahabat, siapa? Ibnu Abbas. Begitu pula Ibnu Mas'ud, ahli Quran, ahli qiraat. Kemudian kalau misalkan kita bilang ahli hadis, siapa ahli hadis yang paling kita terkenal di sini? Jawabannya siapa? Imam siapa? Ahli hadis. Imam Bukhari. Benar ya? Imam Bukhari dia menulis kitab namanya Tarikh Kabir. Itu kitab ini kitab berisi tentang cerita-cerita biografi orang-orang yang terdahulu. Baik ceritanya ini adalah orangnya sahih atau dhaif, tika atau dhaif ya, atau lemah. Maka ditulis oleh Imam Al-Bukhari pada umur berapa? Pada umur 17 tahun. Dia mencatat kitabnya itu. Ada sampai sekarang, Tarikh Kabir ada sampai sekarang. Kemudian kalau misalkan kita mengatakan ulama fikih di Indonesia yang paling terkenal siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi mufti atau menjadi orang yang menjadikan orang yang berfatwa pada umurnya berapa tahun? 16 tahun. Siapa yang bilang 5 tahun masih kecil, enggak bisa memberikan fatwa. Dia harus sudah balig ya, dia harus sudah balig. Ada enggak di sini yang umurnya 15 tahun? Coba 15 tahun di sini mana? 15 tahun? 14? 15? Kalau berfatwa, kalau menurut kategori orang-orang biasa sejamannya, akhwatnya yang perempuannya diharap tenang. Kalau sejamannya Imam Syafi'i baru boleh memberikan fatwa umurnya 40 tahun. 40 tahun atau sekitar itu. Kalau 15 tahun belum cocok untuk berfatwa. Akan tetapi 16 tahun, 15 tahun, akan tetapi Imam Syafi'i karena kedalaman ilmunya maka dia direkomendasikan untuk memberikan fatwa dan mengajar manusia. Ini pemuda. Ini adalah orang yang muda. Allah Rabbi Sa'ad. Kemudian ya ikhwan yang ada di sini, kita sudah tahu bahwa Islam ini dalam keterpurukan. Kemudian Allah menjanjikan bahwa Islam ini akan bangkit kembali. Kita akan meraih sahwatul Islam, sahwatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Islam ini akan berjaya. Kita akan meraih kejayaan itu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiap-siaplah ya ikhwan. Ya akhwat semua, perempuannya yang laki-laki, maka kita sebagai kaum muda harus menyiapkan diri untuk kebangkitan Islam tersebut. Apa ada di dalam Al-Quran bahwa Islam ini akan bangkit kembali? Jawabannya ada. Coba catat di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika fa ulaa'ika humul fasikun. Benar, ada yang bilang kafir salah ya. Artinya belajar bahasa Arab sudah kan? Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Nahwunya sudah sampai mana? Domir. Tidak bisa ngerti kamu ya? Fiilnya sudah. Wa'ada ya'idu. Artinya apa? Allah menjanjikan. Wa'ada itu menjanjikan. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, mereka akan menjadi berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka itu berkuasa. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah menguatkan din mereka yang agama itu diridhai untuk mereka. Wa la yubaddilannahum, dan akan dijadikan ketakutan-ketakutan mereka sebagai rasa aman. Ya'budunani, mereka mentauhidkan aku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Wa man kafara, barang siapa yang kafir setelah kejayaan itu, mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan bahwa umat muslimin akan berjaya sebagaimana dulu Rasulullah SAW berjaya. Kapan itu? Siapa yang belum ditanya? Kapan itu? Yang pakai baju kuning, peci biru. Kapan itu? Kapan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang tadi juga. Allah menjanjikan kepada pertama orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Ini syaratnya, dua syaratnya. Dua syaratnya ya. Orang yang beriman ini tidak berlaku syirik, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beramal amal saleh. Sekarang kalau kaum pemuda atau kaum pemudi yang ada di dalam tubuh Islam tidak beriman, masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak beramal saleh, maka tidak akan bisa terjadi kejayaan Islam. Ya, tidak akan terjadi kejayaan Islam. Dua syarat ini, iman dan amal saleh. Siapa yang belum sanggup sholat 5 waktu di masjid untuk laki-laki? Banyak. Ya. Mulai sekarang sholat 5 waktu di masjid. Bagaimana hukumnya? Wajib. Orang buta pernah minta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikanlah saya keringanan untuk sholat di rumah. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, sholatlah di rumah. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir, apakah kamu mendengar, kemudian ditanya lagi, apakah kamu mendengar suara azan? Jawabannya, saya mendengar. Penuhilah panggilan itu. Jadi hukumnya adalah wajib. Yang belum bisa sholat 5 waktu, yang perempuan dan akhwatnya, perempuan